بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الاختلاط بالناس و حضور جمعهم وجماعاتهم ومشاهد الخير ومجالس الذكر معهم وعيادة مريضهم وحضور جنائزهم ومواساة محتاجهم وإرشاد جاهلهم وغير ذلك من مصالحهم لمن قدر على الأمر المعروف والنهي عن المنكر وقمع نفسه عن الإيذاء وصبر على الأذى. قال رحمه الله: اعلم أن الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكرته هو المختار الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وكذلك الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم، وهو مذهب أكثر التابعين ومن بعدهم. وبه قال الشافعي وأحمد وكثير وأكثر الفقهاء رضي الله عنهم أجمعين. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. هذا الباب أيها الإخوة المستمعون الكرام عقده النووي رحمه الله تعالى بعد باب سبق قبله، وهو باب العزلة عند فساد الناس. وفي هذا الباب بيّن رحمه الله فضل الاختلاط بالناس، لكن بهذا الضابط الذي نبه عليه وأشار إليه، وأن هذا النهج في الاختلاط بالناس على الوجه الذي ذكر هو الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة من بعده ومن تبعهم بإحسان، بحيث يكون الإنسان معتنيا بشهود الجمع والجماعات ومجالس الخير والعلم، معتنيا بالحقوق، عيادة المرضى، حضور الجنائز، مواساة المحتاجين، إرشاد الجهال، غير ذلك من المصالح، وأن يكون في الوقت نفسه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وأيضا لا يتعرض ل أحد من الناس بأذى، وإذا أوذي صبر على أذى الناس. وهذا له دلائل وشواهد كثيرة كما قال رحمه الله: والآيات في معنى ما ذكرته كثيرة معلومة. وأورد منها قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والمعلوم أن هذا التعاون لا يكون إلا عن اختلاط بالناس، ويكون هذا الاختلاط مبنيا على ما ذكر في الآية وهو البر والتقوى. ومن الشواهد والدلائل على ما ذكره رحمه الله تعالى ما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان يكون أفضل الناس فيه بمنزلة رجل أخذ بعنان فرسه في سبيل الله، كلما سمع بهيعة استوى على متنه ثم طلب الموت مضانه، ورجل في شعب من هذه الشعاب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويدع الناس إلا من الخير. ومر معنا هذا الحديث، ومر معنا أيضا نظائر له تشهد لما ذكره رحمه الله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, imam kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kerabat beliau serta seluruh sahabat beliau, dan juga orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab yang ke-70. Bab tentang keutamaan bergaul dengan masyarakat, ya, dan menghadiri, ya, sholat-sholat Jumat bersama mereka serta jamaah-jamaah mereka, ya, salat jamaah mereka, wa masyahidul khair, demikian juga menghadiri pertemuan-pertemuan kebaikan yang mereka lakukan, dan majelis zikir, demikian juga menghadiri majelis-majelis zikir bersama mereka, serta mengunjungi orang-orang yang sakit di antara mereka dan menghadiri penyelenggaraan jenazah yang ada di antara mereka, serta menolong orang-orang yang membutuhkan di antara mereka, juga memberi petunjuk kepada orang-orang yang bodoh atau tidak tahu di antara mereka, serta hal-hal yang lain yang merupakan kemaslahatan bagi masyarakat. Bagi yang mampu untuk melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar, dan bisa mencegah dirinya untuk tidak mengganggu orang lain, dan bersabar tatkala diganggu oleh orang lain. Bab yang panjang yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, kemudian beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya bergaul atau bercampur dengan masyarakat sesuai dengan cara yang telah aku sebutkan, itulah ya perkara yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh para nabi shalawatullah wasalamuhu alaihim, demikian juga para khulafaur rasyidin dan juga orang-orang yang setelah mereka dari para sahabat dan tabi'in, demikian juga yang setelah mereka dari para ulama kaum muslimin dan orang-orang saleh di antara mereka. Dan ini merupakan madhab atau pilihan mayoritas tabi'in dan orang-orang setelah mereka. Dan inilah adalah dan ini adalah pilihan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah dan Imam Ahmad dan mayoritas fuqaha radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa," hendaknya kalian saling tolong menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Wal ayat fi makna ma dzakartu katsiratan ma'lumah. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, dan ayat-ayat yang berkaitan dengan makna yang aku sebutkan ini sangatlah banyak dan telah diketahui. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bab ini dibuat oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah setelah bab tentang uzlah, menjauhkan diri atau menyepi dari masyarakat tatkala timbul kerusakan di masyarakat. Ya. Adapun bab ini, Al-Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya bergaul dengan masyarakat, bercampur dengan masyarakat adalah perkara yang baik, akan tetapi sesuai dengan aturan tata cara yang telah beliau isyaratkan dalam perkataan beliau. Karena inilah yang dilakukan oleh para anbiya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan masyarakat, para anbiya, seluruh para nabi juga bercampur bergaul dengan masyarakat, demikian para tabi'in, para sahabat, orang-orang yang saleh di antara mereka, mereka bergaul dengan masyarakat. Ya, akan tapi dengan aturan atau cara yang telah dijelaskan oleh Imam Nawawi, yaitu seorang, ya, bagaimana cara bergaul dengan mereka, yaitu mereka, ya, bergaul dengan masyarakat dengan menghadiri solat-solat Jumat bersama mereka, kemudian juga menghadiri solat berjamaah bersama mereka, kemudian juga kalau ada pertemuan-pertemuan kebaikan maka dia pun ikut hadir bersama mereka, demikian juga kalau ada majelis-majelis zikir maka dia ikut bersama mereka, kemudian juga memperhatikan hak-hak kaum muslimin yang lain. Seperti kalau ada yang sakit, maka dikunjungi, dijenguk orang yang sakit tersebut. Kemudian kalau ada yang meninggal, maka jenazahnya dihadiri, ya, disolatkan atau diantar ke pemakaman. Kemudian kalau ada orang yang membutuhkan, maka dibantu. Kalau ada orang yang jahil, maka diberi petunjuk, ya. Dengan tetap, ya, dalam waktu yang sama, tetap melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Bercampur dengan masyarakat, akan tapi tetap menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian jika dia bercampur dengan masyarakat, hendaknya dia menahan dirinya. Jangan sampai dia mengganggu orang lain. Jangan sampai dia menyakiti orang lain. Dan jika dia diganggu, jika dia diganggu oleh orang lain, maka hendaknya dia bersabar. Inilah ya dhabit atau ya aturan atau cara bergaul dengan masyarakat yang dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dalam bab ini Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan sebuah ayat, itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, hendaknya kalian tolong menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan. Ya, karena ya tidak mungkin seorang bisa bercampur dengan masyarakat, bisa bergaul dengan masyarakat, ya, kecuali dengan, dan tidak mungkin seorang bisa berta'awun, saling membantu dengan masyarakat kecuali dengan bercampur dengan mereka. Kecuali bercampur dengan mereka. Oleh karenanya, seorang tatkala bergaul dengan masyarakat, pergaulan tersebut dibangun di atas ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong, saling kerjasama dalam mewujudkan kebaikan dan dalam mewujudkan ketakwaan. Dan ayat-ayat yang berkaitan tentang hal ini sangat banyak, akan tapi inilah yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Thumma qala rahimahullah babun at-tawadhu wa khafdhul janahi lil mu'minin. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله لبيان فضل التواضع، والتواضع ضد التكبر، بأن يكون المرء لين الجانب، خافض الجناح، سهلا في تعامله، سمحا مع عباد الله، يعاملهم بمحبة، يعاملهم بلين جانب، يعاملهم معاملة كريمة لا يكون فيها تعاليا عليهم أو ترفعا أو رؤية للنفس أو نحو ذلك. وأورد رحمه الله آيات من كتاب الله عز وجل، بدأها بقول الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وخفض الجناح هو التواضع، بحيث يكون هينا لينا سمحا رفيقا لطيفا معاملا بالمعاملة الحسنة الطيبة الكريمة. قال الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ثم أورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. والشاهد من سياق هذه الآية للترجمة قول الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين، وهذا فيه وصف لأهل الإيمان حقا وصدقا أنهم بهذه الصفة، مثل ما قال الله عز وجل في وصف الصحابة: أشداء على الكفار رحماء بينهم. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab yang baru, yaitu bab tentang tawadhu dan merendahkan diri ya di hadapan kaum mukminin ya. Bab yang baru yang dibuat oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan tentang keutamaan sikap tawadhu yang merupakan sikap rendah diri, rendah hati yang bertentangan dengan sikap takabur, sikap yang sombong. Yaitu seorang ya, dia mudah bergaul dengan orang lain, tatkala bermuamalah dengan saudaranya, dengan sahabatnya, dengan temannya, mudah maafkan orang lain. Kemudian dia bermuamalah dengan mereka dengan penuh rasa cinta kepada mereka, dengan penuh kelembutan, tidak angkuh di hadapan mereka, tidak merasa tinggi di hadapan mereka, tidak memandang dirinya di orang yang hebat, tidak, tetapi dia bergaul dengan mereka dengan penuh ya tawadhu, dengan penuh rendah diri, dengan penuh ya rasa cinta kepada mereka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang pertama dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Yang artinya, hendaknya engkau ya rendahkan ya dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mengikuti engkau dari kaum mukminin. Ya. Yang dimaksud dengan khafdul janah yaitu merendah diri, itulah yang disebut dengan tawadhu. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan, yaitu bersikap lembut ya dengan orang lain, mudah bergaul dengan orang lain dalam bermuamalah ya. Kemudian mudah berteman dengan orang lain, mudah memaafkan orang lain ya, tidak merasa tinggi, inilah sifat tawadhu. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan ayat yang berikutnya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala: "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah." Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian keluar dari agamanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adillatin 'alal mu'minin, 'izzatin 'alal kafirin. Mereka ya lemah lembut terhadap kaum mukminin dan mereka keras terhadap orang-orang kafir. Yang kita perhatikan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan Allah mendatangkan suatu kaum yang mereka dicintai oleh Allah dan mereka mencintai Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Yang di antara sifat mereka, kata Allah, adillatin 'alal mu'minin, yaitu mereka lemah lembut ya, baik, lemah lembut di hadapan kepada sama kaum mukminin. Dan ini merupakan sifat ahlul iman, orang-orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Dan sifat ini sebagaimana yang pernah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Mereka para sahabatlah orang-orang yang keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, akan tapi mereka ruhama bainahum, saling mengasihi, saling mencintai di antara mereka. ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى أنه خلق بني آدم من أصل واحد وجنس واحد وكلهم من ذكر وأنثى ويرجعون جميعهم إلى آدم وحواء، وبث سبحانه وتعالى منهما رجالا كثيرا ونساء، وجعلهم شعوبا وقبائل، أي قبائل صغار وقبائل كبار، وذلك من أجل التعارف، وذلك قوله لتعارفوا. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن الأكرم عنده الأتقى لله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فكلما كان العبد محققا التقوى كان ذلك أكمل وأرفع في شأنه ومكانه. Kemudian Al-Imam rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha, wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari dzakarin wa untha, dari golongan lelaki dan golongan wanita. Waj'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya seluruh anak-anak Adam diciptakan dari satu penciptaan yang satu, dari satu jenis yang satu, ya. Dan seluruhnya diciptakan dari lelaki dan wanita. Seluruh Bani Adam, anak-anak Adam, kembali kepada Adam dan Hawa. Kembali kepada nenek moyang mereka, itu Adam dan Hawa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka, memperbanyak mereka, dan jadilah mereka syu'uban wa qabail. Jadilah mereka berbangsa-bangsa dan jadilah mereka bersuku-suku, berkelompok-kelompok, baik kelompok-kelompok yang kecil maupun kelompok-kelompok yang besar. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lita'arafu," agar kalian saling mengenal di antara kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya yang paling mulia di antara kalian wahai anak-anak Adam yaitu yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang hamba bertakwa kepada Allah, maka semakin mulialah dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa iradu al-musannif rahimahullah hadhihi al-ayah fi hadha al-mawdi' jaa fi tamam al-mutabaqah. Lian man arada an يتكبر ويخرج عن نطاق التواضع وجماله ليتذكر هذا المعنى العظيم الذي في هذه الآية، وهو أنه خلق من بني آدم مثله مثل غيره وكلهم من ذكر وأنثى، وأصل الإنسان نطفة وآخره جيفة في قبره، وبين ذلك يحمل العذرة، فعلى ما يتكبر؟ والآية فيها بيان أن الأكرم عند الله هو الأتقى، لا يرجع الأمر لا لنظارة وجه ولا طول قامة ولا كثرة مال ولا غير ذلك، وإنما الأكرم عند الله الأتقى لله سبحانه. Al-Imam Nawawi rahimahullah tatkala membawakan ayat ini, ya, sangat pas dengan sangat sesuai dengan bab yang sedang beliau jelaskan, yaitu bab tentang tawadhu, dengan tentang rendah diri, ya. Kenapa? Seakan-akan ayat ini ingin mengingatkan kepada kita, menjelaskan kepada kita, barang siapa yang ingin bersifat sombong, bersifat merasa tinggi, merasa angkuh, sehingga dia keluar dari sifat tawadhu, ya, maka hendaknya dia ingat tentang ayat ini, tentang kandungan ayat ini. Sungguhnya, dia itu sama seperti yang lain, sama-sama manusia. Sama-sama keturunan Adam alaihissalam. Sama-sama dia diciptakan pertama kali dari nutfah, dari air mani. Kemudian akhirnya pun ujung-ujungnya sama-sama menjadi bangkai yang disimpan di kuburan. Kemudian di dalam kehidupannya senantiasa dia membawa kotoran dalam perutnya. Inilah kondisi dia. Kenapa dia mesti sombong dan angkuh sementara dia kondisinya demikian? Sama dengan manusia yang lain, sama-sama demikian kondisinya. Sama-sama berasal dari mani dan akhirnya menjadi bangkai pula. Oleh karenanya Allah mengatakan bahwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang paling bertakwa. Allah tidak memuliakan seorang dengan posturnya, dengan tingginya, dengan banyaknya hartanya, ya. Allah tidak muliakan mereka dengan itu semua, tetapi Allah muliakan mereka dengan ketakwaan yang mereka miliki. ثم أورد رحمه الله قول الله عز وجل فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإراد هذه الآية عقب التي قبلها وهي قوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم أيضا في غاية المناسبة، ففيها النهي عن تزكية النفس بادعاء طهارة النفس وزكائها ونقائها وأنه أفضل من الآخرين ونحو ذلك، فنهى الله عن ذلك، قال فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. ولهذا فإن الواجب العبد أن يجاهد نفسه على تحقيق التقوى دون أن يزكي نفسه بإظهار أنه من أحسن الناس أو أكثرهم تحقيقا لتقوى الله أو أكملهم عبادة لله، بل عليه أن يأتي بالعبادة وهو خائف وجل، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، فلا يدري هل هو من هؤلاء أو ليس منهم، فعليه أن يكون متواضعا راجيا رحمة الله سبحانه وتعالى خائفا من عذابه طامعا في أجره وتوابه. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan ayat berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mentazkiyah, merekomendasi diri kalian, merasa diri kalian suci. Huwa a'lamu biman ittaqa, sungguhnya Allah lebih mengetahui mana yang bertakwa di antara kalian. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ini sangat pas ya berkaitan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Setelah itu Allah jelaskan bahwasanya tidak boleh kalian mentazkiyah diri kalian. Allah melarang kita untuk merasa diri kita telah suci, merasa kita diri kita lebih afdal daripada yang lainnya. Yang wajib bagi kita adalah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk bisa bertakwa kepada Allah, untuk mewujudkan ketakwaan dalam diri kita tanpa harus menunjukkan kepada orang lain bahwasanya kita adalah orang yang paling mulia, kita yang paling suci, kita yang paling bagus ibadahnya, kita yang paling bagus ilmunya dan yang lainnya. Tidak perlu. Kita berusaha ya meraih ketakwaan dengan tetap menggabungkan dalam diri kita rasa takut dan khawatir, rasa berharap dan rasa khawatir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa, dan kita tidak tahu apakah kita termasuk dari orang-orang yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya seorang tatkala beribadah, jangan dia menganggap dirinya ya paling hebat, merasa ibadahnya pasti diterima. Hendaknya dia menjadikan dirinya di antara rasa khawatir, rasa takut dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم ختم هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. أورد رحمه الله هذه الآية وفيها ذكر الله سبحانه وتعالى لأهل الأعراف وهم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم ويقفون بين الجنة والنار، ثم إن هؤلاء الذين هم أصحاب الأعراف ينادون رجالا أي من أهل النار، يعرفونهم بسيماهم أي بعلاماتهم، فيقولون لهم موبخين ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أي أنكم في الدنيا كنتم أصحاب أبهة وشرف وأموال وأولاد، وفي الوقت نفسه كنتم تستكبرون وتتعالون على الحق و تفخرون على الناس بأموالكم أولادكم جاهكم متكبرين على عبادة الله، فأي شيء أغنى عنكم ذلك في هذا اليوم؟ أي شيء أغنى عنكم ذلك؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ثم أيضا يقولون لهم أهؤلاء، يشيرون إلى جماعة من الفقراء والضعفاء ممن كان هؤلاء الأغنياء المستكبرون يسخرون بهم في الحياة الدنيا، فيشيرون إلى جماعة من الضعفاء الفقراء يقولون لهم: أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة؟ يعني أنتم في الدنيا كنتم تنظرون إلى هؤلاء الفقراء نظرة احتقار وازدراء وانتقاص، وتقولون إن هؤلاء لا ينالهم الله برحمة، مثل هؤلاء الذين بهذه الصفة من الفقر والحاجة وقلة ذات اليد لا حظ لهم من الرحمة، هكذا كنتم تقولون عنهم في الدنيا تكبرا وتعاليا. ادخلوا الجنة، يقال لهؤلاء الضعفاء الفقراء الذين قال فيهم أولئك ما قالوا: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، أي ادخلوا الجنة دخولا لا يحصل لكم فيه خوف ولا حزن، يكرمهم الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها ما يتعلق بأهل الاستكبار والتعالي والترفع على عباد الله من ما يحصل لهم من خزي عظيم يوم القيامة. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menutup ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau dengan ayat-ayat dari surat Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa nada ashabul a'rafi rijala ya'rifunahum bisimahum, qalu ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun." Dan para ashabul a'raf, yaitu orang-orang yang berada di daerah A'raf, mereka menyeru orang-orang penduduk neraka yang mereka kenal dari tanda-tanda mereka. Ashabul A'raf, mereka berkata kepada penduduk neraka tersebut, "Ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun." Ya, tidak bisa menyelamatkan kalian apa yang kalian kumpulkan dulu di dunia dan apa yang kalian sombongkan. "Ahaula'i alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu bi rahmah. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Apakah mereka orang-orang miskin yang dulu kalian bersumpah bahwasanya orang-orang miskin tersebut tidak akan meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Ternyata dikatakan mereka, "Udkhulul jannah," masuklah kalian ke dalam surga, "la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun," dengan tidak ada rasa takut kepada kalian dan tidak ada rasa sedih sama sekali dari kalian. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah untuk menjelaskan ya tentang orang-orang yang sombong di dunia. Tentang bagaimana ashabul a'raf, yaitu orang-orang ashabul a'raf adalah orang-orang yang mereka sama antara kebaikan mereka dan timbangan keburukan mereka, sehingga mereka diberhentikan di suatu tempat namanya a'raf. Ya. Kemudian mereka berbicara dengan penduduk neraka dan mereka juga berbicara dengan penduduk surga. Di antaranya pembicaraan yang mereka lakukan adalah tatkala mereka berbicara dengan penduduk neraka, ashabul a'raf ini menyeru orang-orang yang mereka kenal bahwasanya mereka adalah penduduk neraka. Maka mereka berkata ya, terhadap penduduk neraka tersebut, "Ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun." Sungguh bahwasanya apa yang kalian kumpulkan selama ini di dunia berupa harta yang banyak, ya, berupa kesombongan kalian tidak bisa menolong kalian sama sekali. Mereka penduduk neraka ini sewaktu di dunia, mereka adalah ashabus syaraf, mereka adalah orang-orang yang mulia, yang punya kedudukan yang tinggi, yang memiliki martabat yang tinggi, mereka memiliki harta yang banyak, mereka memiliki anak-anak yang banyak. Sehingga dengan kekayaan yang mereka miliki tersebut, dengan kedudukan yang mereka miliki tersebut, ya, mereka pun menjadi merasa tinggi, sombong dan angkuh di hadapan orang-orang lain, di hadapan kaum orang-orang yang lain yang tidak seperti mereka. Sekarang tatkala di akhirat kala mereka terhinakan. Apa yang bisa menolong mereka? Harta mereka tidak bisa menolong mereka, kesombongan mereka tidak bisa menolong mereka, kedudukan mereka tidak bisa menolong mereka. Oleh karenanya Ashabul A'raf mengatakan, "Ma aghna 'ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun." Tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya harta yang kalian kumpulkan di dunia, kesombongan yang kalian banggakan tatkala di dunia. Kemudian Ashabul A'raf berkata lagi, "Ahaula'i alladziina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah." Dan lihatlah mereka, orang-orang fuqara, orang-orang yang miskin, yang dahulu kalian menghina mereka, kalian orang-orang kaya menghina mereka tatkala di dunia, kalian memandang mereka dengan pandangan merendah, ya. Kalian mengatakan dalam diri kalian bahwasanya orang-orang seperti ini yang miskin, yang hina seperti ini tidak mungkin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh kesombongan kalian mengatakan demikian, bahkan kalian bersumpah dengan nama Allah bahwasanya mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di akhirat kelak kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun." Maksudlah kalian ke dalam surga dengan kondisi kalian tidak takut dan tidak bersedih sama sekali. Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang sombong tatkala mereka di dunia, yang angkuh merasa tinggi. Apa yang mereka dapatkan tatkala di akhirat? Yaitu mereka mendapatkan kehinaan dan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Thumma awrada rahimahullahu taala hadits Iyad bin Himar al-Mujashi'i radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah awha ilayya an tawadhu حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم. وهذا الحديث فيه حث على التواضع وترغيب به وتحذير من ضده، وذكر أن مما يضاد التواضع أمران: الفخر والبغي، حيث قال حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وكل من الفخر والبغي استطالة على الخلق، استطالة على الخلق أي تعالي وترفع عليهم. فتارة يكون الترفع والتعالي بالفخر، وتارة يكون بالبغي. وذلك لأن المستطيل على الناس المتعالي عليهم إن استطال بحق فقد افتخر، إن استطال بحق مثل أن يقول أنا أجمل منك وهو فعلا أجمل، أو يقول أنا أغنى منك وأكثر مالا وهو فعلا أغنى وأكثر مالا، أو أنا أكثر منك ولدا وهو أيضا فعلا أكثر ولدا. فإن كان استطال على الناس بحق فهذا فقد افتخر. والله عز وجل أوحى إلى نبي أن تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد. الفخر هو التعالي على الناس بصفات موجودة في الإنسان، بصفات موجودة في الإنسان، فهذا يسمى فخر، وهو منهي عنه ومحرم، وهو ضد التواضع، وهو من الاستطالة والتعالي على عباد الله. وأما البغي فهو أن يستطيل على الناس بغير حق، مثل أن يتعالى على الناس بأنه أكثر مالا أو أجمل صورة أو غير ذلك، واقعه بخلاف ذلك، فهذا بغي. وكل من البغي والفخر كل منهما لا يحل، لا يحل هذا ولا يحل هذا. الاستطالة على الناس سواء كانت بحق أو بغير حق لا تجوز، محرمة، بل ينبغي على العبد المؤمن أن يكون متواضعا مع عباد الله. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Iyad bin Himar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah auha ilayya an tawadhu hatta la yafkharu ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Rawahu Muslim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi wahyu kepadaku agar kalian saling merendah, saling tawadhu di antara kalian, sehingga tidak seorang pun yang sombong di atas yang lain, dan tidak seorang pun melakukan kezaliman di atas yang lainnya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ya ada perintah motivasi untuk bertawadhu, ya anjuran untuk merendah di hadapan kaum muslimin yang lain, dan juga peringatan dari sifat yang bertentangan dengan sifat tawadhu, yaitu dua sifat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperingatkan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu al-fakhr wal baghyu. Itu sifat sombong, angkuh, dan sifat ya menjatuhkan orang lain, sikap mendzalimi orang lain. Dua perkara ini ya sama-sama dilarang dan bertentangan dengan sifat tawadhu. Ya. Adapun yang dimaksud dengan fakhr dan baghyu sebagaimana dijelaskan tadi oleh Syekh, yaitu seorang yang dia merasa angkuh dan merasa tinggi di hadapan orang lain dengan sifat yang benar-benar dia miliki, itulah yang disebut dengan fakhr. Ya, disebut dengan sombong. Benar-benar dia miliki sifat tersebut, tapi dia merasa tinggi di hadapan orang lain. Seperti dia mengatakan, saya yang lebih cakep daripada dia, saya yang lebih tampan daripada dia, saya yang hartanya lebih banyak daripada hartanya. Dia ucapkan dengan penuh kesombongan. Kemudian dia mengatakan, anakku lebih banyak daripada anak-anaknya. Ya, jika diucapkan, diutarakan dengan kesombongan, inilah yang disebut dengan fakhr. Inilah yang disebut dengan sombong. Ya, menyombongkan sesuatu yang memang dia miliki sifat tersebut. Ini dilarang. Dilarang dalam syariat. Dalam hal ini Rasulullah SAW telah melarang dengan mengatakan Allah telah memberi wahyu bahwasanya anta tawadau, hendaknya kalian saling merendah di antara kalian. Kemudian yang kedua, dia merasa tinggi di hadapan orang lain dengan sifat yang tidak dia miliki, disebut dengan baghyu ini. Dia mengatakan, ya dan ini haram juga hukumnya, lebih parah daripada yang pertama. Dia mengatakan, saya lebih tampan daripada dia, saya lebih pintar daripada dia, saya lebih kaya daripada dia, ternyata tidak benar. Kedua perkara ini, ya, seorang merasa tinggi di hadapan orang lain, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain, baik sesuai dengan sifat yang ada pada dirinya, inilah disebut dengan fakhr, sombong, atau sifat yang tidak dia miliki pada dirinya, ini yang disebut dengan baghyu. Dua-duanya diharamkan dalam syariat Islam, dan hendaknya seorang hamba, ya, bersifat tawadhu, merendah di hadapan kaum mukminin yang lainnya. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. هذا الحديث جمع ثلاث فضائل عظيمة للصدقة والعفو والتواضع. أما الصدقة فمن فضلها وعظيم شأنها أنها لا تنقص المال بل تزيده وتكون سببا لبركته ونمائه، ولهذا سميت الزكاة زكاة. وأما العفو فإنه لا يزيد العبد إلا عزا ورفعة، قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. بعض الناس يظن أن العفو نوع من الضعف، نوع من الضعف والوهن، والأمر خلاف ذلك. العفو لا يزيد العبد إلا عزا، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو كمال وفضيلة، ولا يقدر عليه إلا النفوس الكبار. وما تواضع أحد لله إلا رفعه، هذا موضع الشاهد من هذا الحديث الترجمة، في فضل التواضع وأنه رفعة للعبد، وأن العبد كلما ازداد تواضعا زاد رفعة. لكن تأمل قيدا ذا أهمية عظيمة في هذا الحديث، وهو قوله وما تواضع أحد لله، أي مخلصا في تواضعه يبتغي بتواضعه وجه الله. أما أن يكون إنسان يتواضع من أجل أن يرتفع ويعلو على الناس فيجعل التواضع سلما له يعلو به ويقصد به العلو والرفعة على الناس، فإن الحديث لا يتناوله، فلو تواضع لأجل الرفعة لم يكن متواضعا لله، بل يجب أن يتواضع لله، أن يبتغي بتواضعه وجه الله مخلصا لله سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. قال إلا رفعه الله. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang kedua dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal, wa ma zada Allahu 'abdan bi 'afwin illa 'izzan, wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah sedekah akan mengurangi harta, dan tidaklah seorang hamba memaafkan kecuali Allah akan mengangkat derajatnya, dan tidaklah seorang yang merendah karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan tinggikan kedudukannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tiga keutamaan yang sangat mulia. Yang pertama adalah sedekah. Sedekah adalah amalan yang sangat mulia. Yang sedekah ini ya tidak akan mengurangi harta, bahkan akan menambah harta, ya. Oleh karenanya seperti zakat dinamakan zakat. Kenapa? Karena berkembang harta tersebut. Semakin dikeluarkan zakat, maka Allah akan beri berkah dan semakin bertambah hartanya. Kemudian perkara yang kedua yaitu masalah keutamaan memaafkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba karena dia maafkan kecuali Allah akan menambah keperkasaannya, Allah akan menambah izzahnya, kedudukannya. Ya. Dan ini merupakan amalan yang sangat mulia. Kenapa? Karena sebagian orang mereka menyangka bahwasanya memaafkan itu merupakan bentuk kelemahan, bentuk kekalahan. ya, bentuk kehinaan, enggak. Padahal memaafkan itu menyebabkan datangnya keperkasaan, datangnya ketinggian. Oleh karenanya sifat memaafkan adalah sifat yang mulia, sifat yang merupakan kesempurnaan dan tidak mungkin dilakukan oleh kecuali orang-orang yang memiliki jiwa yang besar. Inilah orang-orang yang bisa memaafkan. Adapun orang yang jiwanya lemah, jiwanya rendah, cepat marah dan tidak pernah memaafkan. Para mis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keutamaan yang ketiga yang merupakan syahid atau perhatian kita dalam hadis ini yang menjadi titik pembahasan kita, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah seorang merendah, bersifat rendah diri karena Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan meninggikan kedudukannya, Allah akan mengangkat kedudukannya. Ini sifat yang mulia, barang siapa yang merendah Allah akan tinggikan kedudukannya. Akan tetapi perhatikan syarat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah." Tidaklah seorang bertawadhu, memiliki sifat tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia harus ikhlas karena Allah mengharapkan wajah Allah tatkala dia bersifat merendah di hadapan orang lain. Adapun seorang yang dia merendah, pura-pura merendah supaya dikatakan dia orang yang tinggi, orang yang soleh, agar dia dikatakan tinggi di hadapan masyarakat, dijadikan sarana atau cara dengan sifat merendah tadi agar dia dihormati oleh masyarakat, ya, maka ini tidak termasuk dalam hadis ini. Ya, berarti dia tidak merendah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia merendah karena ingin dihormati masyarakat, ingin ditinggikan oleh masyarakat, ya. Adapun seorang yang dia merendah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, maka dia akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jazaa' min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan seseorang. Tsumma awrada haditha Anas radhiyallahu anhu annahu marra ala sibyan fasallama alaihim wa qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yaf'aluhu, muttafaqun alaihi. Wa hadha fihi as-salam, ilqa'u as-salam ala as-sibyah wa as-sighar, وأن هذا السلام الذي يلقى من الكبار على الصغار هو من تواضع الكبار، من تواضعهم، وأيضا فيه ثمرة عظيمة وهي تعويد الصبية على الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، وأيضا فيه تعويد لهم على التواضع ومحبة الكبار لما يرونه في الكبار من لطف وحسن تودد بإلقاء السلام ونحو ذلك. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau melewati anak-anak kecil. Kemudian Anas bin Malik pun menyalami mereka. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu." Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau melewati anak-anak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyalami mereka. Ini merupakan akhlak yang mulia, memberi salam kepada anak-anak kecil, anak-anak yang masih muda belia, ya. Ini menunjukkan bagaimana sikap tawadhu orang-orang yang besar, orang-orang dewasa, ya. Kebanyakan orang maunya yang muda yang menyalami orang yang tua. Ternyata ini sebaliknya. Anas bin Malik mencontohkan bahwasanya beliau memberi salam kepada anak-anak kecil, dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbuatan seperti ini, sikap menyalami anak-anak kecil, memberi faedah yang besar, yaitu mengajari mereka untuk berakhlak yang mulia, mengajari mereka, ya, untuk bisa, ya, bersikap tawadhu. Tatkala mereka melihat orang-orang tua kok bersifat tawadhu, maka mereka akan pelajari sikap tersebut dan mereka akan mendidik akhlak mereka menjadi akhlak yang mulia. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال إن كانت الأمة من إماء أهل المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. والأمة هي الجارية الصغيرة، ولهذا جاء في رواية الحديث إن كانت الوليدة من ولائد المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، فما ينزع يدها من يده حتى تكون هي التي تنزعها. فهذا أيضا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ولطفه ورفقه بالصغار وكسبه لقلوبهم بهذه الأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة. Kemudian hadis berikutnya demikian juga dari riwayatkan dari Anas bin Malik, bahwasanya beliau berkata, sungguh ada budak wanita dari budak-budak kota Madinah yang mengambil tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian budak wanita tersebut membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana yang dia kehendaki. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, budak wanita yang dimaksud di sini adalah budak wanita yang masih kecil. Oleh karena dalam riwayat yang lain disebutkan in kanatil walidah, yaitu ada seorang budak kecil perempuan ya, yang memegang tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dibawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke mana yang dia kehendaki, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melepaskan tangan budak wanita tersebut. Budak anak kecil perempuan tersebut tidak dilepaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai anak kecil perempuan budak wanita tadi yang melepaskan tangannya. Ini menunjukkan bagaimana lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mengambil hati-hati mereka, dan bagaimana rendah dirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث الأسود بن يزيد قال سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وقولها في خدمة أهله أي أنه في المهنة والمصالح التي تتعلق بالمنزل يقوم بها بنفسه هو صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من كمال تواضعه وحسن عشرته لأهله. Kemudian hadis berikutnya dari Aswad bin Yazid, beliau berkata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ditanya apakah yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di rumahnya. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ummul mukminin istri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kana yakunu fi mihnati ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya, pekerjaan keluarganya. Dan jika tiba waktu salat, maka beliau pun keluar untuk salat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya fi mihnati ahlihi artinya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah, ya pekerjaan-pekerjaan rumah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sendiri, dan ini menunjukkan kesempurnaan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai membantu keluarganya, membantu istrinya dalam pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها. رواه مسلم. وهذا أيها الإخوة المستمعون من كمال تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه بهم وحرصه على هدايتهم. وهذا رجل غريب ولا يعرف من دينه شيئا، ولهذا قاطع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته التي هي خطاب للجميع ولم ينهره النبي عليه الصلاة والسلام ولم يزجره، بل تلطف معه وترفق به عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه التلطف بالسائل، ولا سيما إذا كان السائل من الأعراب أو الجفاة أو من لا يحسن كيف يخاطب العالم، فينبغي أن يتلطف به ويترفق معه. وفي الحديث تواضع النبي عليه الصلاة والسلام ورفقه بالمسلمين وخفضه الجناح لهم، حسن معاملته لهم، وأيضا إجابته عليه الصلاة والسلام للمستفتي وتقديم الأهم في الأمور على الأقل أهمية منه. وهذا الرجل يسأل عن دينه، يقول لا يعرف من دينه شيء، فهو يريد أن يعرف أصول الإيمان وقواعده المهمة التي عليها يبنى. ولا شك أن العناية بمن كانت هذه حاله بتفسيره بأصول الإيمان وقواعد الدين التي تكون بها نجاته أولى في الأهمية من المواعظ العامة التي يقصد منها زيادة الإيمان والمعرفة بتفاصيل الأحكام. ولهذا يقول النووي رحمه الله صاحب هذا الكتاب في شرحه لهذا الحديث في صحيح مسلم، يقول: وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام وجب إجابته وتعليمه على الفور، وهذا واضح من حديث النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في إجابته سريعا وإيقافه لخطبته العامة من أجل هذه المصلحة الخاصة العظيمة التي فيها إنقاذ هذا الشخص بتعليمه أصول الدين وقواعد الملة. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Abi Rifa'ah Tamim bin Usaid radhiyallahu taala anhu. Dia mengatakan, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Maka aku pun berkata, wahai Rasulullah, aku adalah seorang yang asing yang datang bertanya tentang agamaku dan aku tidak tahu apa itu agamaku ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatangiku dan meninggalkan khutbahnya sampai tiba di hadapanku. Lalu didatangkanlah sebuah kursi, Rasulullah sallallahu pun duduk di atas kursi tersebut. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mulai mengajariku sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepadanya. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu pun kembali lagi berkhutbah sehingga dia pun menyelesaikan khutbahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahih. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan tentang puncak tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana ya lembutnya beliau terhadap para sahabat dan bagaimana semangat beliau untuk memberi hidayah agar Allah memberi hidayah kepada mereka. Orang ini datang ya. Abu Rifa'ah dia mengatakan, "Saya adalah seorang yang gharib yang asing yang tidak mengetahui agamanya sama sekali." Oleh karenanya tatkala dia datang, dia pun memutuskan pembicaraan khutbah Nabi, dia putuskan. Jadi Rasulullah SAW sedang berkhutbah, dia potong di tengah khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membentaknya. Rasulullah SAW tidak marah kepadanya. Bahkan Rasulullah SAW pun datang menuju dia dengan meninggalkan khutbahnya kemudian datang dengan bersifat lemah lembut kepada ya orang tersebut, ya. Dan ini dalil bahwasanya seorang hendaknya berlemah lembut kepada orang yang bertanya. Terutama kalau yang bertanya adalah orang Arab Badui atau orang Arab Gunung, orang yang tidak mengerti bagaimana berbicara yang baik, orang yang tidak mengerti bagaimana bertanya yang baik. Justru kalau kita bertemu dengan orang-orang seperti ini, maka hendaknya kita bersifat lemah lembut, menjawab pertanyaan mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memotong khutbahnya dan mendatangi ya sahabat ini, kemudian menjelaskan tentang agama Islam kepada orang ini. Di sini ya para ulama mengambil faedah bahwasanya dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan perkara yang lebih penting daripada perkara yang ya yang penting tapi yang tidak sepenting yang pertama. Artinya yang lebih utama, lebih urgen didahulukan daripada perkara yang penting biasa. Ya. Buktinya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan khutbahnya, memutuskan khutbahnya untuk menjelaskan kepada sahabat ini. Kenapa? Karena sahabat ini bertanya tentang usuluddin, tentang pokok-pokok keimanan, ya, yang pokok-pokok keimanan tersebut adalah yang bisa menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Ini lebih penting ya, daripada sekedar khutbah Jumat yang biasanya khutbah Jumat itu isinya hanyalah menambah wawasan, menambah pengetahuan atau sekedar nasihat-nasihat. Adapun orang ini sedang butuh, dia mengatakan, saya orang asing tidak mengerti tentang agama saya, ajarilah saya. Maka Rasulullah SAW pun mendahulukan kepentingan orang ini karena dia ingin mengetahui pokok-pokok agama. Kalau dia tidak mengerti pokok-pokok agama, dia tidak bisa masuk Islam. Dia tidak mengerti tentang Islam. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah sahih Muslim menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya para ulama telah sepakat barang siapa yang datang kemudian bertanya tentang pokok-pokok keimanan dan bagaimana cara masuk Islam, maka harus dijawab dengan segera, tidak bisa ditunda karena dia ingin masuk Islam ya. Ini surga dan nerakanya berkaitan dengan hal ini, maka harus segera dijawab dan tidak bisa ditunda lagi. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan esok hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.